Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini enggak ada pertanyaan ya? Ditanya kalau gitu. Ya mudah-mudahan karena sudah jelas akhirnya enggak ada pertanyaan. Saya sambil menunggu, misalkan ada pertanyaan, sebagai penutup dari materi yang telah kita dengarkan pada sesi pertama tadi, ada beberapa hal yang disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu Al-Imam As-Sulami rahimahullah, tentang adab suhbah. Beberapa bentuk adab yang mesti kita perhatikan saat berteman, bersahabat maupun bersaudara. Selain cinta dan kasih yang seharusnya selalu ada di dalam hati, cinta dan kasih pun harus jelas terlihat secara zahir, harus terlihat secara jelas pada zahirnya. Yang lebih khusus lagi dalam melihat, mendengar, berbicara, menggunakan tangan dan menggunakan kedua pasang kaki. Kata beliau rahimahullah, fa'adabul a'in an yadhura ila ikhwanihi nadrata mawaddatin wa mahabbatin ya'rifuha minhu huwa wa man hadhara al-majlis. Ketika memandang dan melihat, cara memandang dan melihatnya harus menunjukkan cinta dan kasih sayang. Pandangan cinta dan pandangan kasih sayang semacam ini mestinya diketahui oleh lawan bicara dan orang-orang yang turut hadir bersama dengannya. Ini termasuk adab yang mesti kita perhatikan agar persahabatan, persaudaraan itu tetap terjaga dan terpelihara. Ketika berbicara, pada saat bercakap-cakap dan berbincang-bincang, pandangan kita diarahkan dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Dan itu tentu harus bersumber dari hati yang baik, hati yang tulus dan hati yang ikhlas. Terlihat jelas ya perbedaan antara orang yang memandang dengan benci, memandang dengan dendam, memandang yang dipaksakan, itu berbeda jelas dan terlihat dengan mereka yang memandang dengan senang, memandang dengan cinta, memandang dengan kasih sayang. Kita selalu berusaha saat berbicara buat memandang, ini adab mata di dalam melihat dan memandang. Wa adabu as-sam'i an yastami'a ila hadithi sahibihi. Sama'a mustahli man sami'a mutaladzidun bi. Dan ketika ia mendengar, ia posisikan dirinya sebagai seorang pendengar yang baik. Ia berusaha menunjukkan dan menampakkan bahwa ia mendengar karena senang, bukan karena terpaksa. Karena ia senang, bukan karena terpaksa. Ia berusaha menunjukkan kepada teman atau saudaranya bahwa saat ia mendengar ucapannya betul-betul perhatian dan konsentrasi, bukan hanya sekilas, bukan hanya setengah jalan atau setengah hati, tetapi ia serius, sungguh-sungguh mendengar juga sekaligus menanggapi. Ini adat yang ikhwati fillah barakallahu fikum kadang-kadang kita lupakan dan kadang-kadang kita lewatkan. Ngobrol sama temannya mungkin sambil utak-atik ini, utak-atik sana, kecuali sebelumnya telah meminta maaf. Misalkan ada satu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian kita meminta maaf, mohon maaf asli, saudaraku saya mohon maaf. Saya berbicara seperti ini, nyambi ya. Nyambi misalkan memperbaiki sepeda motor, misalkan sambil memperbaiki sepeda ontel, atau sambil menulis, atau sambil menggoreng, karena ternyata sahabat kita itu punya usaha warung makan. Jadi dia datang mengajak kita berbicara karena itu kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, kita mohon maaf Asi, mohon maaf Mas, mohon maaf Cak. Ini ngobrolnya sambil-sambi ya. Oh iya, enggak apa-apa. Tetapi misalkan kegiatan itu bisa ditinggalkan, misalkan bisa ditinggalkan, masih bisa ditunda, masih bisa ditangguhkan. Alangkah baiknya pekerjaan itu ditinggalkan sementara, kemudian kita konsentrasi mendengar, fokus untuk melihat dan memandang, tunjukkan bahwa kita adalah sahabat yang baik. Perlihatkan bahwa kita memang memberikan perhatian yang sangat serius dengan apa yang dia sampaikan. Dengan apa yang dia sampaikan. Saya secara pribadi pernah bertemu dengan seorang ikhwan. Saat itu dia menyampaikan curhatnya, isi curahan hatinya. Dia sampaikan pun bukan di hadapan saya pribadi, tetapi dia sampaikan di hadapan sejumlah ikhwan dan sahabat kita. Ini kaitannya dengan HP yang modelnya segini. Ini ikhwan kita dengan terus terang aja, Ustaz, ini tolonglah, yang benar itu seperti apa? Yang mesti dilakukan oleh kami itu bagaimana? Mohon diluruskan kalau misalkan saya yang saya sampaikan ini keliru dan salah. Ternyata saudara kita ini mengkritisi sikap beberapa orang yang ternyata lebih mendahulukan itu tadi, otak-atik HP-nya, sentuh sana sentuh sini, geser kanan geser kiri, tekan, sementara di hadapannya beberapa teman yang mungkin sudah sekian lama tidak berjumpa, yang hanya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam momen-momen daurah, itu pun yang skalanya besar. Itu tapi dia bercerita sambil dalam suasana santai, lelucon, sambil apa namanya tidak menyinggung lah orang yang hadir di dia itu. Subhanallah. Ternyata memang seperti itu kenyataannya. Kita telah lupa, lalai, sehingga melewatkan hak seorang teman, hak seorang sahabat. Sangat tidak enak sekali ketika kita sedang berbicara serius begini, tiba-tiba tanpa meminta maaf, tanpa meminta permakluman, tanpa memohon pengertian, langsung. Jadi gimana tadi? Subhanallah. Dan ternyata yang merasakan itu bukan satu dua orang saja. Sekian banyak orang merasakannya. Kecuali dalam satu majelis 10 orang jumlahnya sama-sama perbuatannya gini. Yes, gak mau, iyo. Ya, tidak ada ketersinggungan seperti itu. Karena sama-sama gerak kanan, gerak kiri, layar atas, layar bawah. Tapi kalau misalkan ada satu di antara mereka saat itu tidak punya kegiatan, sengaja di silent, sengaja dimatikan, sengaja dimasukkan. Kenapa? Saat atau momen untuk bertemu secara langsung, bertatap muka, berbincang dari apa namanya dalam waktu dan tempat yang sama itu jarang dilakukan, akhirnya ini disingkirkan. Nanti kita jawab SMS, jawab ini, WA dan yang semisalnya. Ini sedang ketemu. Momen yang mungkin sepekan sekali atau bahkan sebulan sekali bisa terjadi. Nah, lihat para ulama sudah mengajarkan kepada kita adab berteman, adab bersahabat. Bahkan saat memandang dan mendengarkan pun tidak luput dari perhatian mereka. Saat memandang dan mendengarkan pun tidak luput dari perhatian mereka. Sehingga pada saat saudaramu berbicara, dengarkan dengan seksama. Konsentrasi dan fokus dengan apa yang dia sampaikan. Hal-hal yang lain yang kiranya bisa mengganggu, itu di stop, dibatalkan, ditunda, ditangguhkan. Karena ini yang terpenting, ada di hadapan kita. Ada di hadapan kita. Misalkan perasaan yang dimiliki oleh saudara kita tadi itu terus tersimpan, terpendam, tersembunyi, kemudian terus menumpuk 1, 2, 3, 4, 5. Inginnya dia berbicara, berbincang-bincang dengan panjang lebar, meminta masukan dan usulan dari teman-temannya, tetapi ternyata teman-teman itu tadi gini. Ini contoh saja fenomena yang ada saat ini. Itu sangat menyedihkan sekali. Sangat menyedihkan sekali. Sehingga wajar apabila kemudian 1, 2, 3 kasus bermunculan. 1, 2, 3 kasus bermunculan. Bahkan lebih. kasus itu bermunculan. Saat sebagian saudara kita kemudian menaruh prasangka buruk, kemudian akhirnya ogah, moh, tidak mau untuk kemudian duduk bermajlis dengan si A, si B, si C. Ketika ditanya, kenapa antum tidak mau duduk dengan si A, si B, dan si C? Lah ya percuma duduk dengan si A, si B, dan si C. Saat saya duduk bareng bersama dengan mereka, bukannya perhatian dengan apa yang saya sampaikan, bukannya mendengarkan apa yang saya bicarakan, justru sibuk sendiri-sendirinya. Bahkan kadang-kadang gak nyambung. Bahkan kadang-kadang tanya, coba ulangin tadi, maksudnya apa? Afwan tadi, jawab ini. Subhanallah, bukan sekali dua kali terjadi. Nah, kita perlu mengingat hak seorang saudara. Memang betul, masing-masing punya hak. Yang kirim informasi lewat SMS, lewat WA, lewat Facebook, lewat Twitter dan semisal, mereka juga punya hak untuk segera dibalas. Tetapi kan perlu kita perhatikan adabnya. Mana yang lebih didahulukan, yang hadir saat itu bersama dengan kita ataukah yang jauh dari kita? Nah, mana yang lebih penting, perlu dipertimbangkan, mendengarkan secara langsung ataukah menjawab dengan media tadi. Nah, kalau misalkan pun mau tidak mau, tidak ada pilihan lain, harus melayani kiriman berita tadi karena pertanyaan itu tidak bisa ditunda. Nah, apakah beratnya untuk meminta maaf, memohon maaf? Afwan, ini ada SMS penting untuk saya jawab. Mohon maaf, saya tidak ingin memotong pembicaraan antum tadi, tapi izinkan saya beberapa saat saja untuk membalas SMS ini. Lebih mudah. Bukan kemudian disambi. Gimana tadi, Afwan? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian wa adabul lisan. Saat berbicara pun demikian, diperhatikan sekali oleh para ulama adab-adabnya. Semua ini diperhatikan para ulama demi menjaga ukhuwah, demi mempertahankan persahabatan, dan demi memelihara persaudaraan. Hal-hal yang kita anggap kecil, yang kita anggap remeh semacam ini, bila dilewatkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan akan merusak dan mengganggu ukhuwah di antara kita. Kata beliau rahimahullah, an yukallima ikhwanahu bima yuhibbu wa fi waqti nashatihim wa an yabdula an-nasihata lahum wa yadullahum ala ma fihi salahuhum. Ini nasihat para ulama ketika kita berbicara. Materi pembicaraan yang memang disukai oleh lawan bicara kita. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak dia suka. Yang kedua, pilihlah waktu yang tepat. Yang digambarkan oleh beliau rahimahullah, wa fi waqti nasyatihim, ketika saudara dan sahabat kita, objek berbicara kita, sedang memiliki mood yang baik, sedang punya semangat yang bagus. Kita sendiri, ikhwati fillah barakallahu fikum, kadang-kadang merasakan ada saat-saat malas berbicara, kan begitu ya? Ada saat-saat mau ngomong malas, pengennya diam. Secerewet-cerewetnya orang, kan gitu. Sesenang-senangnya orang itu berbicara banyak, tetap saja ada siklus saat dia ingin diam, saat dia pelit untuk mengucapkan kata-kata. Ada saatnya seperti itu. Maka harus diperhatikan. Apalagi kemudian kalau ternyata sariawan, kalau ternyata sakit gigi, atau ternyata sedang memikirkan hal yang lain, kalau diajak bicara yang serius, diajak bicara yang ini dan itu. Nah, ini hal kecil, tetapi ternyata bisa juga merusak ukhuwah di antara kita. Bisa merusak ukhuwah di antara kita. Misal, pembicaraan itu bisa ditunda. Pembicaraan tersebut masih bisa dilakukan nanti. Lihat temannya sedang asik, misalkan perbaikan listrik lampu diperbaiki, sedang konsentrasi penuh, pasang bau atau murnya, ngecek arusnya sudah jalan ataukah tidak, kaspernya ini dan itu. Tiba-tiba diajak berbicara oleh kita yang ada di bawahnya, jelas dia tersinggung, sedang konsentrasi memperbaiki instalasi listrik, diajak berbicara tentang sesuatu yang tidak begitu penting atau hal itu penting namun masih bisa ditunda waktunya. Ini nasihat para ulama memotong pembicaraan orang lain itu pun tidak baik. Memotong pembicaraan orang lain itu tidak baik. Biarkan teman dan sahabat kita berbicara sampai selesai hajatnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa pembicaraan yang disampaikan sahabat kita itu masih kurang, kadang-kadang kita, ini masih kurang, harus dibenarkan. Padahal ternyata sahabat kita sudah mempersiapkan alurnya. Apa yang sedang kita pikirkan itu sebenarnya sudah dia pikirkan, tapi diletakkan di bagian akhir pembicaraan. Bisa jadi, kan itu bisa jadi. Sehingga jangan dipotong dulu, selesaikan dia berbicara. Beri kesempatan dia menyampaikan isi hatinya, selesai betul, baru kita beri tanggapan. Kalau misalkan pun kita ingin memotong pembicaranya, sampaikan permohonan maaf, mohon maaf, boleh saya berbicara lebih dahulu? Oh jangan, saya selesaikan. Oh ya silakan. Tapi kalau misalkan kita meminta waktu, mohon maaf, bisa saya selang sedikit, sebentar. Kalau ternyata dia mempersilakan, oh silakan, monggo, disampaikan. Yang perlu diperhatikan juga, ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Misalkan muamalah kita dengan ustaz, ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang apa namanya, kita ingin bertanya, kita ingin memohon fatwa, memohon bimbingan dan arahan dari seorang alim, seorang ustaz misalkan. Pilih waktu yang tepat. Jangan ketika ustaznya terlihat capek, baru pulang dari safar, tetap dipaksa, saya pengen ketemu ustaz malam ini. Nana baru datang dari safar ini. Ini penting sekali ustaz. Kan begitu. Akibatnya yang merasakan justru antum sendiri. Akibatnya merasakan antum sendiri. Pertanyaan itu yang seharusnya dijawab dengan lengkap, dengan lebih panjang, karena si penjawab, dalam hal ini seorang ustaz misalkan, sedang tidak mood, sedang capek, sedang letih, lelah, itu jawabannya akan sepotong-sepotong. Kayak gini ustaz, ya sudahlah sabar. Tapi bagaimana antum sabar? Karena waktunya tidak tepat. Itu yang disebut oleh ulama, fi waktin nasyaq. Tapi kalau misalkan dalam keadaan yang baik, longgar, suasananya pas, dari ustaznya kok sudah senyum-senyum, ustaz senang ini. Coba tanya, satu pertanyaan, kadang-kadang jawabannya setengah jam. Mungkin antum pernah merasakan seperti itu. Saat ustaznya itu sedang semangat, kadang-kadang satu pertanyaan itu jawabannya setengah jam. Kalau ngidul, dijelaskan contohnya ini, contohnya itu. Tapi kalau pas ustaznya enggak mood, tiga pertanyaan mungkin jawabannya satu menit. Ya, tiga pertanyaan jawabannya satu menit. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan pertama, afwan, ana belum bisa menjawab sekarang. Pertanyaan kedua, ana lupa ini, jawabannya seperti apa? Ana harus merojaah dulu. Nomor tiga, pertanyaan nomor antum nomor tiga, ustaz fulan lebih paham daripada saya. Ustaz fulan lebih paham daripada saya. Ini adab yang mesti diperhatikan juga. Adab yang mesti diperhatikan juga. Sama halnya ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan anak-anak kecil. Ketika dia sedang bermain, asyik dengan teman-temannya, ya bukan saat yang tepat ketika kita panggil dia untuk membicarakan sesuatu yang penting, sesuatu yang serius. Tanyakan, kamu tadi belajarnya apa? Kamu tadi hafalannya nambah berapa? Nulisnya berapa halaman? Anak sedang bermain kok. Anak sedang bermain. Biarkan dia bermain dulu, selesai hajatnya. Mandi, bersih, makan, seger, baru tanya, bercakap-cakap, berbicara. Itu yang disebut dengan tiwak timnasya, adab yang mesti harus kita perhatikan dan kita jaga. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga adabul yadain, adab yang kaitannya dengan kedua tangan yang kita punya ini. An yakuna mabsuqataini li ikhwanihi bil birri wal ma'ruf, kedua tangan yang kita punya ini selalu siap sedia untuk menolong, membantu sahabat dan teman dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Kalau memang mampu, kenapa menolak? Kalau memang bisa, kenapa kemudian mengesankan bahwa saya tidak bisa? Kalau memang bisa, kalau memang mampu, bantu. Kalau memang ada waktu, berikan kesempatan dan waktu. Karena bukti seorang sahabat yang baik itu selalu siap memberikan waktu dan kesempatan yang membantu dan menolong. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada sebuah kasus. Dan ini betul-betul terjadi di kalangan ikhwan sendiri. Karena kasus itu kemudian dicurhatkan sama saya. Jadi, ada seorang ikhwan. Ada seorang ikhwan itu. Dia, Allah beri kelebihan dalam hal rezeki. Allah beri kelebihan dalam hal rezeki. Kemudian Nah, barakallahu fikum, dia punya rumah kecil di samping rumah yang besar. Kan si A datang baik-baik. Si A datang baik-baik, minta tolong. Tolong saya, karena sekarang saya belum punya kontrakan, saya pakai rumah hantum yang kecil ini. Waktu itu ditolak. Aduh, afwan, ini itu segala macam, belum siap. Beberapa waktu kemudian ada si B datang. Permintaannya sama. Mohon izin agar rumah itu bisa digunakan oleh dia. Diizinkan. Si A tadi sudah berprasangka buruk. Si A salah memang, keliru dia, karena telah berprasangka buruk. Tetapi lihat akibatnya. Saat kita siap membantu tetapi tidak mau membantu, ketika kita mampu menolong tetapi kita tidak mau menolong, akibatnya apa? Si A tadi prasangka buruk dengan si pemilik rumah. Nah, si A pun demikian, sikapnya menjadi agak berubah kepada si B. Sampai akhirnya si A ini futur, tidak mau ngaji lagi. Sampai hari ini sudah dinasehati, ya tetap terlanjur terluka katanya. Ya. Mungkin kita anggap ringan ya, kecil. Kita bisa membantu, punya waktu. Tetapi kita tidak mau membantu, tidak mau menolong. Itu akibatnya. Mungkin dia kecewa dengan kita terus. Akhirnya dia mutur, enggak mau ngaji lagi. Dengan catatan si A pun keliru, kan begitu. Jangan hanya karena urusan seperti itu kemudian memendam rasa sakit di hati. Jangan hanya karena masalah seperti itu, kontrakan dan semisalnya, kemudian dia kecewa, dan kecewa itu kemudian berterus, berkelangsungan, lanjut, tidak bisa dilupakan, keliru. Nah, tetapi kita tidak melihatnya dari si A. Kita melihatnya dari si pemilik rumah yang sebenarnya dia siap membantu, mampu menolong, tetapi tidak dia berikan. Subhanallah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, adab-adab yang seperti ini mestinya kita perhatikan. Mestinya kita jadikan sebagai sesuatu yang selalu diingat dalam kehidupan sehari-hari. Qala rahimahullah, wa adabur rijlain an yumashiya ikhwanahu ala hadits sab' wa an la yataqaddamahum. Kita punya kedua kaki, adab-adabnya pun mesti diperhatikan. Adab-adabnya pun mesti diperhatikan. Kita berusaha untuk berjalan sejajar, bukan berusaha untuk yang paling terdepan terus. Berusaha ingin tampil, berusaha ingin menjadi yang terdepan, menjadi yang pemimpin, mengambil semua kebijakan, ini dan itu. Kalau ada orang lain yang bisa tampil, sakit hati, kecewa. Dan sekali lagi, hal ini pun ternyata terjadi di kalangan kita. Hal ini ternyata terjadi di kalangan kita. Bukan satu dua kasus yang kemudian terdengar oleh kita, asatidzah, kemudian dicurhatkan kepada kita. Dalam urusan kepanitiaan, subhanallah, manusia itu amat banyak salahnya. Amat banyak salahnya. Ada satu kasus dalam satu kepanitiaan pengajian daurah, si A ini selalu yang paling terdepan, terus memimpin rapat, konsolidasi ini dan itu. Suatu saat ada si B yang ternyata punya koneksi ke beberapa ustaz. Ya, karena punya hubungan dekat. Si B punya koneksi ya, hubungan baik dengan ustaz, beberapa ustaz. Sehingga ketika dalam sebuah rapat, si B tadi menyampaikan, saya sudah telepon ustaz Z. Dari XYZ. Saya telepon ustaz Z dan beliau bersedia untuk ngisi di tempat kita. A-nya tertinggung. Marah. Dongkol dalam hati. Dan itu terusak. Sampai akhirnya dia tinggalkan kepanitiaan tersebut. Enggak mau ngurus lagi, sudah kamu aja yang ngurus sana. La haula wala quwata illa billah. Apakah seperti itu? Nah, bukankah semestinya ditanggapi dengan baik? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Antum sudah meringankan beban kita. Kan itu. Antum sudah menghubungi seorang ustaz dan sudah mengiyakan, bersedia untuk ngisi di tempat kita. Jazakallah khairan. Kan tinggal ditindak lanjuti saja. Nah, ini sifat dan perangai yang buruk, perilaku yang kurang baik, mestinya dijauhkan sekali dari kehidupan kita sehari-hari. dan semua adab-adab yang kaitannya dengan panca indera tadi, melihat, mendengar, berbicara, menggunakan tangan, kaki dan sebagainya, itu kembali kepada adab-adab yang batin. Adab-adab yang batin disebutkan para ulama, adab kita bersahabat dan berteman secara batin itu harus baik, sehingga selalu mulazamatul ikhlas, harus selalu ikhlas dan tulus tawakalnya, khauf dan rajanya, ridha, sabar dan salamatus sadr, berlapang dada, wa husnul dhanni bihim wal ihtimam bi umurihim, selalu berprasangka baik dan selalu memberikan perhatian serius untuk orang lain. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimallahu taala Sulaimani, "Faman ta'addaba fil batin bi hadhihi al adab wa ta'addaba fil zahir bima bayyana rajautu an yakuna minal muwaffaqin." Barang siapa yang saat bersahabat, bersaudara, dia memperhatikan adab-adab yang batin tadi, juga dia melaksanakan adab-adab yang setelah kita jelaskan secara zahir tadi, saya berharap orang tersebut termasuk hamba yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sahabat yang tulus, menjadi sahabat yang ikhlas. Nah, satu contoh saya berikan untuk barometer keikhlasan kita. Satu contoh kecil. Nah, saya berikan sebagai barometer keikhlasan kita. Si A dan si B. Ini contoh ilustratif tentunya, yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Si A dan si B. Saya dan si A punya kedekatan. Si A banyak membantu saya. Sementara si B, hubungannya biasa-biasa saja. Hubungannya biasa-biasa saja. Nah, tetapi ikhwati fillah barakallahu fikum, ketika si A memerlukan bantuan kita dan kita mampu. Saya berikan contoh tadi masalah listrik ya. Saya punya kemampuan dalam hal listrik, keahlian. Si A datang meminta bantuan kepada kita, tolong di rumah saya ada listrik yang rusak, konsen dan sebagainya. Semangat. Berbaiki. Tetapi saat si B datang, hubungannya biasa-biasa saja. Si B datang minta tolong di rumahnya ada instalasi listrik yang rusak. Padahal ketika itu saya bisa. Saat itu saya mampu. Ketika itu saya punya waktu. Tidak ada satupun alasan untuk tidak membantu dia. Tidak ada satupun alasan untuk tidak membantu dia. Ternyata malas-malasan, ogah-ogahan. Aduh, afwan, anak sedang repot. Afwan, ini, dan itu. Nah, ini salah satu barometer ketulusan ataukah tidaknya kita dalam bersahabat. Tulus apakah tidaknya kita dalam bersahabat. Kalau memang tulus di dalam bersahabat, walaupun si B tadi tidak pernah memberikan bantuan secara langsung kepada kita, walaupun si B tadi tidak ada budi yang pernah dia berikan untuk kita, tetap semangatnya sama. Tetap semangatnya sama. Kalau yang ngundang makan orang kaya, datang. Kalau yang ngundang temannya orangnya pas-pasan, waduh, makanan gak enak mesti ini. Gak datang. Yang ngundang siapa? Wah, Pak Haji. Pak Haji, wah ini pasti makanannya zen, enak, minumannya ini pasti ada buahnya, ada cuci mulutnya, ada pudingnya, ada koktailnya, macam-macam. Minumannya pasti ini dan ini, prasmanan lagi, datang semangat. Tapi kalau yang undang, saya undang sama Pak Tono, Pak Tono sendiri, sing iku sing becak ning pasar turi. Waduh, apa nih, ada acara yang lain deh. Karena bayangkan kalau tukang becak undang, berarti makanannya ya nasi putih, kangkung, ikan teri, sambal, itu aja. Ini pun salah satu barometer tulus ataukah tidaknya kita di dalam bersahabat. Tulus ataukah tidaknya kita dalam bersahabat. Makanya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, akhirnya berpulang juga pada keikhlasan kita. Akhirnya berpulang juga kepada keikhlasan kita dalam bersahabat, dalam berteman, dalam berukhuwah, dalam bersahabat, dalam dakwah secara khusus, dalam hidup berpesantren, kita mengelola pesantren itu sama-sama, dalam hidup berpanitia, dalam hidup berpengurus, kita dalam satu kepengurusan, dalam sebuah kepanitiaan, yang namanya salah paham itu akan selalu ada, yang namanya kecewa mungkin selalu bermunculan. Yang namanya sakit hati, keliru di dalam memandang, itu sah-sah dan wajar-wajar saja. Tapi jangan sampai hal-hal yang sifatnya demikian pribadi sekali, dikecewakan, ini dan itu, kemudian membuat kita mundur dari kepanitiaan, mundur dari kepengurusan, mundur dari pesantrenan. Ya uslah, sampai nasihat ngurus. Rugi. Mestinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mengejar pahala. Nah, mengejar pahala karena sedang berdakwah bersama-sama. Kita malah mundur. Walaupun mungkin di screensaver dihias-hiasi dengan ucapan, yang penting anak siap bertahun. Ini sudah sering saya mendengar bahasa seperti ini. Kalau terlibat secara langsung enggak. Tapi kalau suruh tahun, saya siap apa aja. Ya kalau siap bertahun, ya tetap gabunglah bersama dengan kita. Seperti dulu lagi, sama-sama. Hanya karena usulan antum tidak diterima, ditolak mentah-mentah oleh anggota rapat yang lain, kemudian antum kecewa, sakit hati, dan kemudian mundur. Sama, jelas usulan saya yang paling baik kok. Urusan saya yang paling bagus usulan saya ini. Kok diterima dan tidak diterima, bahkan ditolak. Tidak, wis. Nek ngono carane wis mlaku. Tapi kalau dimintai bantuan, saya siap. Apa-apa ini. Itu sering terjadi. Ketulusan. Nah, Anda dicaci, Anda dimaki, Anda dicela, usulan Anda ditolak. Kalau memang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak merubah niatan dan tekad dalam berdakwah. Ya, saya tetap bertahun. Terlibat aktif. Ketika Anda dipuji, dipuja, disanjung, ditinggi-tinggikan, tetap Anda pada posisi Anda, tidak berubah. Punya tekad dan semangat untuk bertahun di dalam dakwah. Di dalam dakwah. Nama Anda disebut-sebut. Wah, ini acara berhasil, sukses, alhamdulillah. Karena Pak A ini, Masya Allah, ini mantap. Pak B demikian juga, Mas C, wah semuanya disebut. Nama Anda tidak disebut. Piye lagi? Saya yang ini dan itu urusan Anda. Kok gak disebut? Bukan seperti itu ketulusan. Oh disebut, tidak disebut. Alhamdulillah, yang penting acaranya sukses. Yang penting dakwahnya berjalan dengan baik. Yang penting dakwah itu berlangsung sebagaimana kita inginkan. Tetapi sebaliknya, kalau nama Anda selalu disebut-sebut, wah si A terus. Bukan kemudian jumawa. Bukan kemudian sombong dan angkuh tinggi hati. Oh iya ya, memang anak pikir-pikir kalau gak ada anak ini, sopo sing senggantikan awak. Anak pikir-pikir memang betul, yang bisa cuma saya tok. Yang ngurus-ngurus kayak gini kalau gak ada anak kayaknya, wah acara newes asamburadul. Memang anak ini top. Ini bukan seperti itu. Tetap mau dijatuhkan, mau ditinggikan, itu tidak merubah niat, tekad, dan semangat di dalam selama dalam batas kemampuan kita. Itu salah satu arti dan makna dari sebuah ketulusan. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencurahkan keikhlasan, demikian juga menganugerahkan ketulusan itu dalam hati setiap kita. Dalam hati setiap kita ini, sehingga amal ibadah apapun yang kita kerjakan itu berlangsung dengan baik, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama amalan yang sifatnya da'awiyah, yang terkait dengan dakwah. Nah, itu ketersinggungan pribadi pasti ada. Tapi hapus, hilangkan ketersinggungan pribadi itu, karena dakwah tentu lebih utama dan lebih berharga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini tidak ada pertanyaan ya. Karena sepertinya materinya bisa dipahami dengan baik. Atau mungkin langsung saja enggak apa-apa daripada nulis. Kalau enggak ada ya sudah. Silakan, Pak. Namanya dulu, Pak. Kenalan dulu. Gesang. Ya. Masya Allah. Hidup. Terkait dengan nulis, tulisan, dan kesamaan dalam hidupan. Dalam? Dalam iya, Pak. Bahwa lingkungan itu tidak sama lingkungan awal Baik, jazakallah khairan Pak Kisan. Ya, sampai jauh mana kita berada pada posisi kebutuhan dari sementara hal-hal yang tidak sepaham itu banyak sekali. Iya, jazakallah khairan Pak Kisan ya. Baik, pertanyaan jelas tadi ya. Alhamdulillah Pak Kisan, jazakumullah khairan. Tadi di awal dan di depan tadi saya sempat menyampaikan dan mengingatkan bahwa memang nasihat ini sifatnya umum. Nasihat ini sifatnya umum, tetapi saya ingin mensasar secara khusus adalah internal kita sendiri, yang satu visi dan satu misi, sama-sama ingin mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman as-salafus shalih itu. Tetapi terkait dengan pertanyaan dari Pak Gesang tadi, jazakallah khairan, memang itu realita yang kita hadapi dan kita jalani saat-saat ini. Hidup bermasyarakat dengan kemajemukan paham. Ada yang kegiatan-kegiatan masyarakat atau paham masyarakat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi di sana ada juga kegiatan dan usulan atau paham mereka yang ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimanapun juga prinsip kita tidak bisa diabaikan. Prinsip tetaplah prinsip. Kalau itu dinyatakan benar oleh agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kita laksanakan. Tetapi kalau memang itu ternyata dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam tidak benar, itu ternyata bertentangan dengan agama, tetap kita nyatakan sebagai prinsip kita, itu tidak benar. Hanya yang perlu kita perhatikan ikhwati fillah barakallahu fikum adalah cara untuk menyampaikan sikap kita. Cara untuk menyampaikan sikap kita dan prinsip kita kepada mereka. Nah, alhamdulillah, itu yang kita temukan ternyata. Alhamdulillah, masyarakat kita seawam apapun dia, secara umum ya, itu pasti berusaha untuk memahami keyakinan dan prinsip kita. Secara umum, masyarakat kita akan berusaha untuk memahami apa yang kita yakini, apa yang menjadi prinsip kita. Yang membuat mereka tersinggung, yang membuat mereka tidak bisa memahami kita, ternyata adalah cara kita sendiri ketika menyampaikannya. Bahasa yang kita pilih, waktu yang ditetapkan, letak posisi kita saat itu, ini harus perlu dipertimbangkan. Harus perlu dipertimbangkan. Saya berikan sebuah contoh. Ikhwati fillah barakallahu fikum, saya datang di sebuah lingkungan yang baru. Masyarakat baru, saya pun baru untuk mereka. Dan kita sudah mendapatkan informasi bahwa di lingkungan tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak melanggar syariat, tetapi ada beberapa kegiatan yang ternyata bertentangan dengan syariat kita. Kan gitu. Daripada kita menghadapi semua warga yang ada di lingkungan tersebut, maka yang terbaik, kalau kita melihat struktur pemerintahan kita, yang paling terbaik adalah dekati dan rebut hati tetua di antara mereka, Pak RT. Rebut hati Pak RT. Itu saja. Menghadapi sekian puluh orang susah, 100 kepala keluarga juga berat. Datangi rumah Pak RT, misalkan datangi rumah Pak RT, jalin komunikasi dengan baik, sekali, dua kali, tiga kali. Nah, ketika itu sampaikanlah permohonan maaf. Mohon maaf Pak RT, barangkali nanti ada beberapa kegiatan masyarakat yang tidak bisa saya ikuti. Mungkin sebutkan contohnya satu. Ini saya secara pribadi, keyakinan saya memandang itu tidak pas buat saya. Tapi kalau misalnya kerja bakti, bersih-bersih, gotong royong, bangun rumah, bersihkan buat bangun jalan raya, ini ronda dan sebagainya, saya siap yang terdepan saya. Tapi kalau yang masalah ini udah mohon maaf sekali. Kalau pembicaraan itu pembicaranya informal, bukan dalam suasana resmi dan hati ke hati bertatapan muka secara langsung biiznillahi azza wajal, dan itu sudah dipraktikkan oleh beberapa ikhwan kita, bisa diterima. Sehingga saat kegiatan yang melanggar agama itu, melanggar syariat Islam itu ternyata diadakan dan kita tidak hadir, kemudian misalkan juga dipertanyakan dan dibicarakan oleh orang ini, Pak RT yang akan menetralisir. Terus gak apa-apa, sudah izin sama saya. Alhamdulillah itu sudah terjadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi ketulusan di dalam hidup bermasyarakat tadi, ketulusan dalam hidup bermasyarakat akhirnya kembali juga kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ya kalau memang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, laksanakan. Kalau itu ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita tinggalkan. Tetapi yang kita pikirkan adalah cara untuk menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu ini maksud tadi sangat. Ini ada pertanyaan. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan pahala yang banyak. Amin. Mohon nasihat Ustaz. Penghalang masuknya ilmu dalam beradab yang baik atau mengamalkan ilmu dalam dakwah itu. Bagaimana cara menghindari atau menjauhkannya? Nah, jadi pertanyaan ini bagus sekali. Bagus sekali. Kenapa? Karena umum. Maka jawabannya pun sangat umum. Jadi pada intinya benar sekali. Sejak kita dikenalkan oleh Allah dengan dakwah salafiyah, sejak kita diizinkan dan diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala mengenal seperti apakah manhaj ahli sunnati wal jamaah. Prinsip pertama yang ditanamkan untuk kita, yang ditanamkan untuk kita adalah al-ilmu qablal qawli wal amal. Itu terus. Pokoknya sebelum kamu berbuat, sebelum kamu berucap, harus punya ilmunya dulu. Jangan asal ngomong, jangan waton ngelakoni. Yang penting punya dasar, punya alasan yang kuat, pondasi yang kokoh dari Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil, sumber hukum Islam, baru silakan berbuat, silakan berucap. Nah, silakan berbuat, silakan berucap. Ini prinsip yang sangat dasar sekali, yang kemudian ditanamkan untuk kita, alhamdulillah, as-salafiyun, ahli sunnah wal jamaah. Saya bertemu dengan beberapa orang yang dulunya da'i di beberapa firqah, yang dulunya termasuk ustaz, kiai kondang bahkan, penceramah, pembicara di beberapa tempat, sampai keluar kota, sampai keluar provinsi. Nah, beberapa firqah, kelompok-kelompok sempalan tersebut. Tapi apa testimoni mereka? Pengakuan nyata dari mereka setelah kenal salafi. Setelah kenal salafi, Ustaz, ngaji sekali, dua kali, tiga kali, jangankan berceramah dalam sebuah pengajian akbar, kultum saja saya gak berani. Kultum saya sudah gak berani. Loh kenapa? Lah itu, saya tahu ternyata ngomong agama itu berat. Ada seorang ikhwan itu sampai dulunya itu sering diminta untuk khatib Idul Fitri. Tak sederhana. Setelah ngaji kultum aja gak mau. Kenapa? Takut salah ngomong, Ustaz. Ternyata berbicara tentang agama itu berat ya. Nah, dan memang betul luar biasa. Setelah sadar ngaji salaf ini dan itu, waduh, isin katanya, malu. Dulu Ustaz saya satu ayat, satu hadis dan satu tembang Jajanggulo itu bisa 2.5 jam. Jadi dia itu ngisi pengajian itu satu ayat bacanya juga belepotan, mohon maaf, baca hadisnya juga wallahualam sahih ataukah dhaif, plus nembang itu 2.5 jam. Itu bisa menghipnotis ceritanya, menghipnotis, bisa membawa dan mengaduk perasaan orang mendengarkan. Majin akbar, bapak ibu semua gabung jadi satu. Pintar ngomong memang orangnya itu. Tapi setelah kenal salafi, kenal ahli sunnah, malu, isin banget. Itu subhanallah salah satu pembeda manhaj salaf, manhaj ahli sunnah dengan kelompok-kelompok yang lain. Kalau sudah berbicara tentang agama, enggak bisa sembarangan. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan, nah, bagaimana cara menghindari atau menjauhkannya? Nah, itu pun kembali kepada ilmu. Nah, kalau dijawab satu persatu tentu akan panjang. Tetapi saya berikan nasihat, ngaji terus, belajar terus, jangan patah semangat, jangan pernah berhenti, jangan setengah hati. Yang ditanyakan tadi, yang ditanyakan ini, jawabannya akan kita peroleh dan akan kita temukan satu persatu, sepenggal, dua penggal terus, sepotong demi potong, selapis demi lapis. Terus ngaji, semakin lama kita ngaji, semakin semangat kita belajar agama. Biidznillahi azza wa jal, jawabannya pun akan kita dapatkan. Jawabannya akan kita dapatkan, artinya penghalang masuknya ilmu dalam beradab yang baik atau mengamalkan ilmu dalam dakwah itu, cara menghindari penghalangnya itu seperti apa? Ya kita diajarkan tadi dengan ikhlas, artinya jangan riya, jangan sumpah. jangan berbuat karena untuk dilihat orang, jangan berbuat karena untuk didengar orang. Kemudian landaskan setiap ingin mengamalkan adab dan ilmu, landaskan itu karena mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Landaskan juga setiap keinginan untuk beradab dan mengamalkan ilmu itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam serta bimbingan para ulama, pasti sukses. Itu gambaran umumnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada lagi mungkin? Satu. Kalau enggak ada jangan dibuat-buat. Nanti tidak ada terus dibuat-buat. Apa giliran saya tanya? Gimana, Pak Padroma? Sudah cukup atau aneh bertanya ke Ivan ini? Boleh bertanya ini. Pertanyaannya sederhana. Gak ada hadiahnya ini. Jadi pertanyaannya sangat sederhana sekali. Ini kaitannya dengan ini, ukhuwah dan persahabatan. Kaitannya dengan ukhuwah dan persahabatan. Sederhana, tapi memang prakteknya nanti yang berat. Prakteknya itu nanti yang sangat berat sekali. Nah, misalkan sekarang saya punya hutang ke siapa? Abu Mukhlisin, Abu Harun. Saya punya hutang ke Abu Harun, gitu ya. Katakan 1 juta. Saya punya hutang ke Abu Harun 1 juta rupiah. Saya berjanji dalam waktu atau tempo 6 bulan akan saya lunasi. Tepat 6 bulan saya tidak melunasi, bahkan tidak ada kabar, tidak ada keterangan. Masuk bulan ke-7 masih sama, tidak ada berita dan tidak ada keterangan. Masuk bulan ke-8 juga seperti ini, tidak ada keterangan dan tidak ada informasi. Pertanyaannya ada 2. Sikap Abu Harun mestinya seperti apa? Dan sikap saya mestinya bagaimana? Bisa dipahami gak pertanyaannya ini? Abu Harun duluan. Kalau misalkan antum yang memberikan hutang kepada saya, apa yang harus antum lakukan? Sesuai dengan syariat, anak sampaikan jawaban antum ini. Kita harus husnudzon. Ini pengayaan namanya. Kedua, mencari uzur-uzur beliau. Sudah 3 bulan ini enggak bayar ya. Bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Itu dulu ya. Jawabannya bagus. Rifki, kalau antum yang berhutang, apa yang mestinya antum lakukan? Oh, boleh. Boleh, boleh. Kenapa tidak? Boleh ya. Baik, jadi begini Rifki. Saya berhutang kepada Abu Harun 1 juta rupiah. Saya berjanji dalam tempo 6 bulan saya lunasi. Tepat waktunya jatuh tempo, saya tidak melunasi. Tanpa berita, tanpa keterangan. Bulan ke-7 sama, belum juga saya lunasi. Tanpa ada berita, tanpa ada informasi. Bulan ke-8 juga seperti itu, berarti telat 2 bulan. Apa yang harus dilakukan dan sikap yang benar dari Abu Harun? Tadi sudah dijawab. Yang pertama, berhusnudzon. Yang kedua, berusaha mencari uzur. Yang ketiga, bertanya kepada saya, kenapa kau gak bayar? Gitu maksudnya ya. Pertanyaannya buat antum, aku Rizki. Sikap saya yang benar itu seperti apa mestinya? Saya yang berhutang 1 juta ini. 1 juta loh. Banyak ini zaman sekarang. Kalaupun malu tetap harus jujur. Kalaupun malu tetap harus jujur. Jujurnya gimana? Lah ya bentuknya seperti apa? Kiranya urusan suami Ah iya betul. Apa itu? Bilang terus terang ke Abu Harun. Masya Allah, jawabannya benar semua, memang seperti itu. Kenapa saya sampaikan pertanyaan ini? Karena itu namanya Ustadz ya, sering jadi curhatan. Jadi contoh kasus itu banyak sekali. Misalkan poin-poin tadi dicarikan contoh kasus yang terjadi banyak mas, benar. Yang namanya Ustadz itu jadi pusat curhatan, pusat ceritanya orang. Subhanallah, yang kasus yang saya sampaikan tadi dalam bentuk pertanyaan itu sering sekali terjadi. Sering sekali terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Akun Rizki tadi, memang orang cenderung untuk gengsi, sungkan, lari, menghindar, dan seterusnya. Mestinya, apapun yang terjadi, tepat 6 bulan, punya uang, tidak punya uang, siap, tidak siap, datangi Abu Harun. Kan itu. Afwan Abu Harun, saya terus terang saja, jujur, sampai sekarang saya enggak punya uang untuk melunasi hutang Anda. Sekarang terserah antum, apa yang harus saya lakukan? Misalkan begitu. Atau misalkan, boleh tidak saya minta tambahan waktu 3 bulan, 4 bulan lagi? Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar buat saya. Ini lebih baik. Lebih baik. Daripada menghindar, menghindar, menghindar. Akhirnya saking malu, malu, malu, tambah malu, akhirnya lari. Nah, akhirnya lari. Sikap Abu Harun pun benar tadi. Husnudzon, ya barangkali gak punya uang, barangkali uangnya sudah terkumpul, hilang. Barangkali uangnya sudah terkumpul, ternyata orang tuanya sakit, uangnya dipakai dulu untuk orang tuanya. Barangkali uangnya sudah terkumpul, anaknya harus mondok ke tempat yang lain, butuh biaya besar, pakai dulu uangnya. Barangkali uangnya sudah terkumpul, ternyata istrinya melahirkan, butuh duit, biaya. Itu kan namanya berprasangka baik sekaligus mencari uzur, sekaligus mencari uzur. Kan begitu. Kemudian yang poin ketiga tadi, benar juga bertanya. Tapi konteksnya bukan menagih. Bukan menagih. Tetapi justru menawarkan. Akhi, nah, saya ingin bertanya. Bukan karena apa-apa. Saya bertanya hanya untuk menghilangkan prasangka buruk dari hati saya. Barangkali antum punya kesulitan. Bisa saya bantu. Saya yakin kok orang yang sedang punya utang seperti itu sudah merasa. Enggak, afan ini. Jadi ada ceritanya demikian. Ikhwan kita sering terjadi ya, sudah punya utang, jatuh temponya, malu ya, malu, akhirnya menghindar sana, menghindar sini, nggak ketemu, akhirnya nggak taklim, akhirnya tidak taklim lagi, jarang kelihatan. Ya itu tadi karena rasa malu, karena dia malu, yang rugi justru menimpa agamanya sendiri. Dia jauh dari taklim, jauh dari majelis ilmu, jauh dari saudara-saudaranya yang sesama pecinta ilmu. Nah, ini urusan dunia. Maka yang terbaik ya, berani untuk bersikap jujur, berani untuk berkata jujur. Berani untuk berkata jujur. Bagi Abu Harun yang menghutangkan, pernah enggak? Bagi Abu Harun yang menghutangkan, nah, selalulah yakin bahwa tiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuknya sebesar jumlah hutang yang dia berikan kepada orang lain selama dia ikhlas lillahi subhanahu. Sehingga uang yang kita pinjamkan tadi, yang kita hutangkan, itu bukan nol begitu saja. Itu tiap bulan Allah berikan pahala, tiap hari bahkan. Tiap hari Allah berikan pahala untuk kita sejumlah uang yang kita pinjamkan. Sehingga berpikirlah positif. Ketika jatuh tempo 6 bulan tadi bertambah jadi 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kita berprasangka baik bahwa Allah ingin dari kita pahala terus menerus sampai bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. Kalau memang memungkinkan, bila perlu ringankan beban saudaramu, sudahlah, anak potong setengahnya. Oh, cari susah seperti orang Abu, susah sekali cari orang seperti Abu Harun ini. Buat antum separuhnya sudahlah, 500.000 aja. Jadi kalau saya, nah biasanya orang kalau sudah dikurangi, dipotong seperti itu, dia lebih semangat lagi untuk mencari guna melu. Wallahu a'lam. Ada ingin disampaikan? Abu Harun? Mengikhlaskan. Subhanallah. Ada salah seorang tabi'in Mungkin antum pernah membaca atau mendengar cerita ini, yang bernama Qais bin Sa'ad ibn Ubadah. Jadi Qais bin Sa'ad ibn Ubadah ini terkenal dermawan, kaya raya, seorang tabi'in. Jadi diceritakan bahwa Qais jatuh sakit. Berhari-hari orang yang menjenguk sedikit sekali. Padahal beliau itu dikenal sebagai tokoh, dikenal baik oleh masyarakat umum. Itu berhari-hari kok yang jenguk sedikit. Sampai akhirnya hal itu ditanyakan kepada keluarganya. Kenapa orang-orang ini kok pandangan jenguk sih? Ini pelajaran juga buat kita. Kalau ada yang sakit jenguk, jangan sampai dia berpikir kok saya nggak dijenguk-jenguk sih. Ada seorang ikhwan itu sampai menangis. Ada seorang ikhwan itu sampai menangis, cerita sama saya. Dirawat di rumah sakit, dari awal sampai akhir tidak ada satupun ikhwan yang menjenguk. Tidak ada satupun ikhwan yang menjenguk. Sementara orang yang sakit dan ada di sampingnya, orang awam, itu banyak orang jenguk. Dikit-dikit jenguk, dikit-dikit, itu nangis itu. Perlu bahasnya, mana ini Ustaz? Saya gak ada yang jenguk. Mungkin kita beralasan, kita gak tahu. Kesalahan kita juga, kenapa tidak cari tahu? Kenapa tidak cari tahu? Yang dalam istilah adabnya disebut dengan at-tafaqqud, merasa kehilangan ketika melihat si A si B biasanya bareng gabung, ternyata beberapa hari berikutnya A B ini kok nggak ada, kemana cari? Bilangnya. Nah, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ketika sakit merasa yang menjenguknya sedikit. Tanya ke keluarganya, kenapa sih orang-orang pada nggak jenguk? Kata sebagian keluarganya setelah mendapatkan informasi, oh mereka malu menjenguk. Loh kenapa mereka malu menjenguk? Ternyata sehari-harinya Qais bin Sa'ad bin Ubadah itu sering meminjamkan, menjadi sumber hutang, sumber penghutangan. Jadi orang kalau perlu apa-apa, butuh duit, datang ke Qais, Qais pinjam duitnya ya nih. Ada orang butuh ini, Qais pinjam duitnya ya. Saking banyaknya yang berhutang kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ketika beliau sakit, malu untuk datang menjenguk. Takutnya nanti ditagih, sungkan, pekewo, dan misalnya. Ketika mendapatkan jawaban semacam itu, kata Qais bin Sa'ad bin Ubadah, sampaikan saat ini juga kepada setiap orang yang berhutang kepada saya, mulai hari ini lunas. Mulai hari ini lunas. Panggil ini kuliahannya orang kayak gini. Lunas. Digambarkan sore hari itu pintu rumahnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah itu rusak karena orang berjubel desak-desakan masuk pengen jenguk karena rasa pekewonya sudah nggak ada lagi, itu sudah lunas kan. Sebelumnya mau jenguk kan izin ya, malu, aduh mau jenguk utangnya akeh, apa itu pas datang jenguk ya apa utangmu, nggak enak kan ya, namanya manusiawi sekali perasaan seperti itu muncul. Sampai akhirnya oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah lunas hari ini. Bruk. Digambarkan pintunya rusak, makin banyaknya orang. Nah, umumnya kita berpikir dan berharap mudah-mudahan orang seperti Qais itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Umumnya kita berpikir dan berharap biarlah orang lain yang menjadi Qais. Sudah paham ini arah jawabannya. Mestinya kita pun juga berpikir pada saat yang sama, mudah-mudahan saya pun bisa menjadi seorang wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.